Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sekarang telah berada di bulan Muharram 1429 Hijriah. Semangat baru dengan motivasi yang baru dan kerja yang baru juga. Pada hari ini kita telah sampai pada surat Al-Maidah ayat 64, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'ahu Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 64 ini cukup panjang. Suatu pesan yang sangat pasti bahwa di awal Muharram ini, dari surat Al-Ma'idah ayat 64 ini, kita dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbaik sangka. Jangan seperti Yahudi, karena panennya tidak datang, dia mengatakan apa? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terikat sehingga tidak bisa memberikan hasil maksimal kepada panen yang telah dari gandum yang kami tanam. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ini sebenarnya hanya diucapkan oleh satu orang Yahudi saja yang bernama Fanhas, tetapi Allah memukul rata bahwa seluruh Yahudi telah mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Karena apa? Boleh jadi Fanhas mengucapkan di dalam lisannya, tetapi umat Yahudi telah boleh jadi juga mengakui keberadaan Allah yang terbelenggu tangannya di dalam hati mereka. Itu satu pengertian. Di pengertian yang lain, orang Yahudi juga mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Karena apa? Karena mereka yakin ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyiksa, menurut mereka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyiksa mereka. Karena apa? Karena tangan Allah terikat oleh rantai. Ah, inilah dugaan yang dilakukan oleh Yahudi dan diminta kita dari umat Islam untuk tidak berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul. Sambil menyusuri ayat demi ayat selanjutnya, kita dengar dahulu pandangan dari Ustaz tersebut. Iya. Memang kalau kita melihat dari ayat ini, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Ini sungguh sangat berani sekali orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah mereka katakan terbelenggu. Disebabkan karena sesuatu hal itu adalah rezeki ataupun anugerah yang mana anugerah itu belum mereka dapatkan, sehingga berkatalah seorang seperti yang dikatakan oleh Ustaz Arifin tadi, yaitu Fanhas bin Azura. Jadi Fanhas bin Azura ini mengatakan Allah itu lemah, Allah itu terbelenggu tangannya. Ketika berkata seperti itu, orang-orang Yahudi lainnya banyak tersenyum dan mengikuti perkataan-perkataan apa yang disampaikan oleh Phinehas bin Azuro tersebut. Maka kenalah semuanya di dalam ayat ini seluruh orang-orang Yahudi secara keseluruhan, secara umumnya. Walu'inu, dan mereka itu akan dilaknat Allah. Mereka itu akan kena laknat karena mereka telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya di sini kita melihat perangai seperti ini juga kita dapatkan pada masa-masa kita yang sekarang ini. Artinya manusia itu kalau kita lihat dari beberapa ayat yang mana kadang-kadang tercermin apabila manusia itu tidak mendapatkan rezeki, kadang-kadang mereka itu menuduh yang tidak-tidak kepada Allah. Iya. Bahkan kadang-kadang seseorang terima musibah, kadang-kadang mengatakan, oh musibah ini tidak adil untuk diriku. Iya. Gitu. Bagaimana jadi disebutkannya itu? Bahwa Tuhan itu kejam. Tuhan itu kejam. Takdir itu kejam. Iya. Nah, itu perkataan yang senada dengan perkataan Yahudi tadi, ya duglo himaglu lah. Iya. Tapi, tangan Allah terbelenggu. Tapi begini Ustaz, tidak semua yadullah itu artinya kekuatan Allah, tapi kadang-kadang ada ditafsirkan juga yadun ini ya tangan manusia, artinya pergerakan manusia, gerakan manusia seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat As-Sad ayat 17, wadzkur 'abdana Dawuda dzal aidi. Artinya dzal aidi sini Daud itu mempunyai kekuatan dia untuk melaksanakan perintah Allah. Begitu. Dan juga ada juga diartikan itu adalah sebuah salah satu yang menghubungkan rezeki kita sehingga kita mendapatkan rezeki itu apa yang ingin kita capaikan. Seperti firman Allah, "Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha." Itu surat Ali Imran. Ayat 73. Jadi biyadillah di sini artinya sebagai silah, perantara, sarana. Allah yang menjadi sebagai sumber itu semuanya kita untuk Allah berikan rezeki kepada kita semua. Iya, jadi kalau umat Islam itu sangat yakin bahwa yadullah di sini bukanlah Allah memiliki tangan. Iya. Karena memang disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ustaz Fajrul tadi, kata-kata yadun di sini bisa dimengertikan dengan kekuatan, bisa dimengertikan dengan karunia atau apa atau memang seperti tafsir para salafi yang mengatakan yadun la kal aidi, tangan tapi tidak seperti tangan-tangan manusia. Wallahu alam bisawab, tetapi semuanya itu ada mutajassim. Tidak menyatakan bahwa Allah memiliki anggota tubuh. Kembali lagi ke pembahasan kita, ghullat aidihim. Jadi orang Islam tidak boleh menyatakan takdir itu kejam. Sebelum sampai ke ghullat aidihim, takdir itu kejam tidak boleh dikatakan. Karena apa? Karena pernyataan takdir itu kejam itu pernyataan orang yang tidak beriman. Dia taunya kalau kena musibah Tuhan. Tapi kalau dapat rezeki lupa Tuhan. Nah, itu kan menarik. Seharusnya aku dapat rezeki ini berkat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Seperti Nabi Sulaiman yang mendapatkan harta melimpah ruah, dia mengatakan haza min fadli rabbi. Artinya agama ini jangan dijadikan satu masalah saja. Iya. Susah dia kembali kepada agama, senang dia lupa agama. Kalau mau gentle, kalau mau memang kita ini berpikir cerdas, susah duka itu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang mengatakan apabila tidak diterima apa yang dimintanya ini buruk baginya. Tapi tidak begitu dalam pengertian pandangan Islam. Baik dan buruk itu adalah suatu peringatan bagi kita semuanya. Semuanya itu ujian. Ujian. Ada orang terkadang diuji dengan keburukan, musibah, sukses dia. Tapi diuji dengan kenikmatan, gagal dia. Jadi sebenarnya terkadang banyak tabrakan itu terjadi Ustaz Fajrul di jalan yang bebas hambatan. Malah yang misalnya yang sempit itu yang rawan itu aman-aman saja. Iya. Nah, begitulah makanya kita kembali kepada pernyataan Al-Qur'anul Karim. Iya. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Iya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, Allah mengatakan illa ma kataballahu lana. Iya. Tidak akan menimpa kami suatu musibah kecuali apa yang telah dituliskan Allah. Kata Allahu lana, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, bukan alaina, bahwa musibah itu adalah baik bagi umat Islam. Nah, tapi kalau disebutkan kata Allahu alaina, bahwa musibah itu adalah susah bagi umat Islam. Maka di sini suatu hal yang menguntungkan bagi orang yang berpikir cerdas, bahwa takdir itu kalau dia ridho dan dia pasrah dengan Tuhan, itu adalah baik baginya. Maka disebutkan Al-Qur'an itu sebagai mukmin sejati itu ajaban li amri mukmin kulluhu lahu khair. Sungguh aneh umat Islam ini semuanya baik. Dapat musibah baik karena dia bersabar, in asabahu syarra darra syakar wa huwa sabar wa huwa khairul lahum, in asabahu syarra syakar wa huwa khairul lahum. Ya, inilah. Dan dalam ayat ini juga Ustaz Arifin, ini adalah pembatasan antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir itu bagaimana Allah menerangkan di sini dengan firman Allah wa alqaina bainahumul adawah wal baghdha. Artinya Allah sudah memang berikan mereka itu permusuhan di antara mereka. Wal baghdha kan kebencian. Sampai kapan ini? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Artinya memang ada perseteruan di antara mereka. Dan antara orang-orang yang beriman lebih-lebih lagi di antara mereka ada sebagaimana difirmankan Allah ini, dan terus ini berhadapan dengan orang-orang muslimin dengan orang-orang yang mukminin. Iya, suatu karena hal banyak sekali gitu saat ya. Seperti yang diterangkan ini kullama auqadu naran lil harab. Nah, ini nih masalah sekarang ini. Sengaja dibuat permasalahannya itu sehingga sebagaimana api yang membakar. Jadilah perseteruan itu, jadilah perselisihan itu, jadilah konflik itu semuanya. Lihat contoh seperti Bani Qainuqa. Bagaimana mereka dahulu berjanji kepada Rasulullah, tapi mereka sendiri yang mengingkari janji tersebut. Padahal kesepakatan itu sudah diberikan untuk kaum muslimin dan orang-orang Yahudi yang berada di Bani Qainuqa tersebut. Maka Rasulullah mengumpulkan mereka dan berkata, yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq dan Ibnu Katsir, wahai orang-orang Yahudi, peluklah Islam sebelum Allah menimpakan padamu apa yang menimpa kaum Quraisy terdahulu. Iya. Jadi kalau itu menarik sekali tentang kullama auqaduna lil harbi atfa'ahu Allah. Sebelumnya juga kita menemukan kata Ustaz Fajrul tadi di antara mereka. Iya. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mencoba menjabarkan permusuhan di antara mereka itu di antara siapa dan siapa. Iya. Disebutkan di atas itu adalah ahli kitab itu bisa saja terjadi permusuhan. Jadi di sini antara Yahudi dengan Yahudi itu ada sekte-sekte. Iya. Antara Nasrani dengan Nasrani terdapat sekte-sekte. Satu Nasrani dengan Nasrani yang lain itu bisa terjadi permusuhan yang begitu alot. Kita lihat beberapa hari yang lalu itu Kristen Ortodok itu mengatakan tahun baru itu jatuh pada tanggal 7 Januari. Nah, itulah yang diadakan di Mesir seperti yang kita ada sinagog, ada sanuda, baba sanuda. Karena memang Mesir itu menganut paham Kristen Ortodok. Begitu juga di Rusia dan di Eropa Timur. Sementara Katolik dan Protestan itu pada tanggal 1 Januari. Artinya apa? Memang ada permusuhan. Dan permusuhan ini juga terjadi di antara domba-domba sesat di antara mereka untuk meminta supaya Kristen Ortodok masuk kepada Kristen Katolik, Katolik ke Protestan, Protestan dan seterusnya. Begitu juga antara Yahudi dan Yahudi atau Nasrani dan Yahudi. Terjadi permusuhan yang begitu alot. Sementara permusuhan terjadi dengan Islam, kalaulah mereka ingin memusuhkan Islam, atfa'ahullah. Allah akan meredam api itu. Api. Karena apa? Karena memang Islam itu bukan agama permusuhan. Tapi yang menjadi masalah itu setelah ayat ini wayas'auna fil ardi. Iya. Fasadan. Artinya mereka tuh enggak bosan-bosannya. Iya. Ingin berusaha terus. Kenapa saya ceritakan tentang Bani Qainuqa tadi? Karena Bani Qainuqa inilah yang pertama kali orang Yahudi yang melanggar kesepakatan perjanjian itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Terus ada lagi peristiwa. Ada seorang wanita Muslimah berjilbab ketika itu pada masa itu pergi ke pasar, begitu kan? Setelah itu ingin berjualan, di samping itu orang Yahudi dikatakan. Coba buka cadarmu itu katanya. Tapi ditolak oleh wanita muslimah tersebut. Sehingga orang Yahudi ini mengambil akal lah. Diikatnya lah apa selendang. Kain perempuan itu, selendangnya itu, sehingga ketika dia berdiri ingin bergerak, maka terbukalah auratnya. Maka mendengar itu disitulah sebab terjadi perpusuhan. Sehingga ada orang muslim yang membela, ada yang membela, dikeroyok oleh Yahudi, matilah orang muslim tersebut. Terjadilah peperangan dengan Bani Qainuqa. Artinya mereka ini, yas'auna ini kan fi'il mudhari. Artinya ya dulu alat tajaddud wal istimrar. Tajaddud wal istimrar terus menerus. Kadang-kadang mereka tak mampu secara fisik dengan media massa. Dengan membangun klub-klub. Gitu kan, pemuda-pemuda kan suka sekarang Ustaz masukkan ke klub-klub itu sehingga dengan klub itulah mereka akan merasakan bangga. Nah, seperti yang dibangun oleh orang-orang Yahudi ini, seperti banyak sekali di Indonesia ini juga, seperti Line, seperti Rotary, Rotary dan macam-macam itu, seakan-akan itu menjadi kebanggaan akhir dari aktivitas para pemuda tersebut, padahal di situ mereka untuk melegalitaskan ajaran apa, untuk melegalitaskan rencana-rencana mereka, sehingga mengenyampingkan apa yang menjadi inti di dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Iya, ditutup ayat ini dengan Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Artinya apa? Di awal tahun 1429 Hijriah ini, satu hal yang perlu kita renungi bersama, bahwa sebanyak apapun manusia membuat kerusakan dan keonaran di bumi yang kita cintai ini, umat Islam tidak boleh ikut-ikutan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan orang-orang yang membuat kerusakan dan keonaran. Jadi alasan apapun dalam Islam, kerusakan, keonaran itu tidaklah dibenarkan. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.